Para sekalian, itu di Madinah ada. Kalau diukur sampai hari ini berarti 70 tahun lebih itu masih ada. Enggak tahu kalau sekarang, mungkin sudah tidak ada kali. Tapi perilaku itu kata masyayikh kami adalah ada di Madinah masih ada. Nah, tetap intinya kalau itu betul ada, maka ini yang dianjurkan oleh syar'i. Lihat, kalau ada orang yang sedang kesulitan, kita tolong. Bukan kita justru jadikan dia sebagai prospek untuk mengambil keuntungan. Ekonomi kapitalis, para yang sekalian boleh amati adalah bahwa di masa sulit orang semakin susah. Ekonomi kapitalis prinsipnya adalah apabila permintaan membludak, berarti harga semakin tinggi. Apabila permintaan semakin kosong, tidak ada, harga semakin jatuh. Kenapa demikian? Karena ini yang disebut dengan bagaimana orang itu mendapatkan untung sebesar-besarnya. Berbeda dengan syar'i. Kalau syar'i itu enggak. Standar, begitu ya begitu. Bahkan menimbun dosa. Misalnya ada barang harusnya dipasarkan, tapi oleh dia dimasukkan ke dalam gudang karena nunggu masa paceklik. Orang susah, barang tetap melimpah, karena itu dia akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Di saat susah, orang mengeruk keuntungan. Itu tidak merupakan bagian dari prinsip ekonomi Islam. Nah, oleh karena itu, maka para yang sekalian lihat dalam hadis ini, kata Rasul, orang yang paling baik dari kalian dalam memutuskan perkaranya adalah orang yang bermaksud. Bagaimana caranya agar mempermudah urusan saudaranya? Kita beralih kepada hadis nomor 13. Melalui Abdullah bin Abbas, hadisnya Hasan, kata beliau, istalafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min rajulin minal ansar 40 sa'an. Kata beliau, Rasul minjam, berhutang kepada seorang dari kalangan Ansar 40 sa'. Fahtajal Ansari fa'atahu Allah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'ana syai'un. Kata orang Ansar ini, ya Rasul, mana hakku? Anda kan minjam, ya kan? Sini bayar, begitu. Rasul ditagih, bayangkan. Mana zaman sekarang? Ya tidak. Ada pemimpin, imam, amir, penguasa, sultan, lalu punya hutang, lalu ditagih, betul tidak? Subhanallah, ini ada pada masa Rasul saja. Ya. Raja-raja, penguasa-penguasa itu adalah justru bila perlu negara itu milik dia. Dan karena itu dia perkaya diri sendiri. Dia menjadi juragannya, dia menjadi bosnya. Tinggal titah saja. Ucapkan apa yang mau, maka semua akan menjadi terwujud. Tetapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak dimarahi kayak orang itu. Kamu ini tidak tahu diri dengan siapa kamu sedang menghadap. Kan begitu mungkin ya. Kamu ini lagi menghadap siapa? Gitu. Mungkin dimarahi kalau orang sekarang. Tidak tahu ya, ini kan Nabi. Ini kan Amir Mukminin, ini kan pemimpinmu. Masa lagi? Wah, mungkin dikemprot orang. Pada zaman Rasul tidak. Kata Rasul begini jawabannya, ma ja'ana syai'un. Ya fulan, saya sedang kosong, sedang tidak punya. Ma ja'ana, tidak datang padaku sesuatu. Maksudnya, saya sedang kosong, tidak bisa untuk bayar sekarang. Bayangkan Rasul, ya Rahman, Rasul kosong dompetnya, ya tidak. Tidak bisa bayar hutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ar-rajulu, lalu orang dari kalangan Ansar itu mengatakan, wa arada an yatakallam. Orang itu baru mau ngomong. Orang dari Ansar ini baru juga mau ngomong. Oleh Rasul ditimpali, kata beliau, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul illa khaira. Jangan kamu berkata kecuali yang baik. Fa ana khairun man usallim. Katanya, aku adalah sebaik orang yang berhutang. Fa'tahu arba'ina fadlan wa arba'ina li salafihi fa'tahu samanin. Akhirnya apa? Ternyata hanya nyoba saja. Hanya mencoba saja. Buktinya adalah Rasul memberi pada orang itu 40 seperti bayarnya. Tadi kan 40, betul dia? Dibayarlah 40. Lalu kemudian 40-nya lebihnya. Jadi 80. Ini bukan riba, karena itu adalah ngasih. Pada sekalian, kalau bersyarat, misalnya Ya Rasul, boleh engkau meminjam tapi bayar 80. Nih 40, bayar 80. Itu baru namanya adalah riba al-fadl. Riba itu. Tapi kalau ini adalah tidak. Rasul sebetulnya menguji pada akhirnya bahwa punya utang 40. Bagaimana? Lalu orang itu menagih. Lalu karena dengan baik, maka kata Rasul, aku adalah orang yang berhutang dengan baik. Karena itu, nih 40 dan saya tambahi 40. Subhanallah. Ada pemimpin kayak gitu? Ya. Ada pemimpin ini mungkin bisa jadi kampanye nih, betul tidak? Kalau Anda yang melakukan ini dari kalangan pemimpin akan diumbar, diceritakan itu di tempat-tempat kampanye untuk apa yang disebut dengan pencitraan, betul tidak? Supaya orang ini ketahuan bahwa telah berbuat baik, lalu akhirnya dipilih lagi, betul tidak? Wah, ada maksudnya kalau orang sekarang, mungkin. Tapi lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, aku adalah orang yang sebaik-baiknya yang menghutang dan yang bayar hutang. Karena itu nih 40 dan nih adalah lebihnya dariku. Para jemaah sekalian, sungguh luar biasa. Ini adalah contoh terbaik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara hutang menghutang ataupun transaksi apa yang disebut dengan minjam meminjam. Nah, para jemaah sekalian, beda ya, hati-hati. Kalau kita meminjam, ini masalah. Terkadang seorang dari kaum muslimin akadnya minjam. Kooperasi atau di bank atau di instansi keuangan, finansial, utang, kontraknya utang. Tetapi bayarnya lebih. Bayarnya itu lebih. Misalnya hutangnya 1 juta, bayarnya bisa jadi 1.200.000. Itu riba. Walaupun alasannya apa, tetap dia adalah nilai tambah karena bayar ditangguhkan. Bayarnya dengan kredit. Nah, itu enggak boleh. Kalau Anda mau katakan dengan istilahnya mudharabah, maka itu adalah diakadkan bahwa utang ini dimudharabahkan lalu dihitung kalkulasi dengan hitungan bisnis, lalu berikutnya dihitung setelah terjadi pembagian keuntungan, baru itulah namanya untungnya. Tapi kalau sudah dicicil tiap bulan, kemudian akhirnya pada akhirnya melebihi dari apa yang dia pinjam, itu riba. Orangnya sekalian, seperti ini adalah tidak mustahil sering terjadi, dan karena itu hati-hati, bisa jadi adalah riba, lalu kemudian kita menganggapnya biasa saja. Dalam hadis nomor 14, ya, mirip dengan hadis nomor 13, melalui apa yang diriwayatkan Abu Hurairah, kata beliau, atan nabiyya rajulun yataqadahu qadistalafa minhu syatra wasaqin fa'atahu wasaqan. Katanya datang kepada Nabi seseorang mengadu untuk diputuskan suatu perkara karena suatu sangkutan hutang piutang. Dia adalah menghutang setengah wasak. Wasak itu adalah kira-kira 4 sa', kemudian fa'atahu wasakan, kemudian diberi 1 wasak, berarti nambah setengah. Nisfa wasak laka wa nisfa wasak min indi. Katanya, nih setengah hutangnya bayar, setengahnya dariku sebagai pemberian. Tsumma ja'a sahibul wasaq yataqadahu fa'atahu wasaqain faqala Rasulullah SAW, wasaqun laka wasaqun min indi. Katanya nih, 2, 1 bayar, yang 1 adalah berupa pemberian. Pada sekalian, dalam ukuran bahwa 1 wasaq itu isinya adalah 60 sa', ya, jadi pada sekalian, ini adalah apa yang menjadi ukuran pada zaman dahulu. Kalau Rasulullah SAW sedang lapang rezekinya, terkadang seperti yang terjadi pada Ummu Salamah dan yang lain, Rasul memberi bekal untuk keluarganya sampai setahun yang akan datang. Kalau sedang lapang. Tapi kalau sedang tidak lapang, sampai ngutang. Jelas? Subhanallah. Ini adalah Rasulullah SAW dan itu adalah simbol bahwa memang Rasul adalah manusia yang tidak menuntut prioritas sebagai pemimpin, dan juga Rasul tidak minta dilebihkan dari umatnya, tidak minta diistimewakan, tidak minta dilebihkan, tapi wajar-wajar saja. Ada urusan sangkut paut dengan hutang menghutang, maka dia harus bayar. dan seterusnya. Dan ini adalah akhlak yang dimiliki Rasul, harus kita contoh. Dalam hadis nomor 15 dari Aisyah dan Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin, wafin au ghairu wafin." Kata beliau bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang meminta, barang siapa yang meminta hak, maka mintalah dalam keadaan hati yang bersih. Jangan ada unsur mencaci, menyakiti, mencela, apalagi yang bermakna menyakiti, karena orang itu adalah harusnya bayar. Tetapi kita lihat apa yang harus kita ketahui dari orang yang sedang bermasalah ini. Wafin au ghairu wafin. Apakah orang itu bisa melunasi atau tidak bisa melunasi? Tetap hendaknya mempunyai sikap namanya afif atau afaf, yakni orang itu bersih hati. Jangan memeras, jangan menyangsi, jangan mencaci. Kalau orang sekarang kan mungkin bisa, malah yang datang bukan yang punya, tapi yang datang adalah bodyguard, betul tidak? Orang apabila tidak bisa bayar, bodyguard yang datang, bukan yang punya barangnya, ya kan? Kalau yang punya barang mungkin saja melihat realitas seperti itu mungkin mempunyai rasa kasih sayang. Tapi namanya bodyguard itu kan sesuai instruksi bos saja, ya tidak? Kata dia eksekusi, sudah. Yang dia tahu adalah harus dieksekusi. Mungkin dipukul, mungkin dianiaya, mungkin diusir dari rumahnya, mungkin diambil paksa barangnya. Namanya juga bodyguard robot, betul tidak? Nah, dalam Islam tidak demikian. Apakah orang itu bisa memenuhi, bisa membayar atau tidak bisa membayar, hendaknya kamu berakhlak yang baik, mempunyai kesucian jiwa, mempunyai ketenggang rasaan, mempunyai kelapangan dada terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan atau orang yang ditagih tersebut. Pertanyaan sekalian, ini adalah hanya ada dalam Islam. Dan karena itu, maka hendaknya kita belajar bagaimana etika-etika ini terjadi. Pertanyaan sekalian, terakhir dalam bab ini, kita akan beralih ke bab lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Abdullah bin Abi Rabi'ah, bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istalafa minhu hina ghaza Hunainan 30 au 40 alfan. Rasul, bayangkan, ketika terjadi perang Hunain, beliau berhutang 30 atau 40 ribu. 30 atau 40 ribu. Faqadaha iyyaha. Kemudian ditunaikannya. Summa qala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jaza'u salafi al-wafa walhamdu. Kata Rasul, semoga engkau diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di keluargamu dan pada hartamu. Innama jaza'us salaf, balasan dari suatu hutang piutang adalah, satu, dipenuhi sesuai dengan jadwal waktu yang disepakati. Kedua, walhamdu, yakni dipuji. Karena sekalian, ini adalah namanya yang disebut dengan bayar, melunasi pinjaman. Kalau dalam hitungan rentenir, maka tentu dikalkulasi berapa hari, ya tidak, perlambatannya berapa hari, dendanya berapa hari. Tapi kalau dalam syar'i tidak. Kalau kamu bisa menunaikan pada waktu yang tepat, maka kamu adalah harus diberi pujian, begitu.